Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida ma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar a'adani Allahu wa iyyakum minan nar. Qala al mu'allif rahimallahu ta'ala ma ma'na al iman bi kutubillahi azza wa jall. Apa makna beriman kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala? Qala ma'nahu at-tasdiq al-jazim bi anna jami'aha munazzalun min indillahi azza wa jalla. Maknanya adalah kita mempercayai dengan keyakinan yang jazim, yang pasti, bahwa semua kutub-kutub, semua kitab-kitab itu diturunkan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan kitab yang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, bukanlah sesuatu yang dibuat-buat oleh manusia. Wa anna Allah takallama biha haqiqatan, dan kita meyakini bahwa semua kitab tersebut itu Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengannya secara hakikat, secara nyata, merupakan kalamullah ghairu makhluqin, bukanlah sebuah makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, namun merupakan kalamullah, pembicaraan Allah subhanahu wa ta'ala. Faminha almasmu' minhu ta'ala min warai hijabin biduni wasitatir rasulil malaki. Maka di antara kitab-kitab tersebut ada yang didengar langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala di balik hijab, di balik tirai, tanpa ada perantara dari Rasul al-Malaki, yani dari malaikat, langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berbicara kepada an-Nabi atau kepada ar-Rasul yang Allah turunkan kitab kepadanya tanpa melalui perantara. Wa minha ma ballaghahu ar-rasulul malaki ila ar-rasulil bashari, dan di antara kitab ada yang disampaikan lewat para malaikat, utusan-utusan malaikat kepada para rasul dari kalangan manusia. Wa minha ma katabahumullahu ta'ala biyadihi kama qala ta'ala, dan di antara kitab-kitab Allah ada yang Allah subhanahu wa ta'ala menulisnya dengan tangannya, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma kana li basharin ay yukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuha bi idnihi ma syaa. Dan tidaklah bagi seorang manusia untuk Allah subhanahu wa ta'ala mengajak bicara dia kecuali berupa wahyu atau dari belakang hijab, di balik tirai, melalui balik tirai. Au yursila rasulan, atau Allah mengutus malaikat, fayuha biidnihi masya'a, yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan dengan izinnya apa yang Allah kehendaki. Dan ini merupakan dalil akan wahyu, jenis-jenis wahyu. Wa qala ta'ala li Musa, begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Musa, inni istafaituka ala nasi birisalati wa bikalami, sesungguhnya aku telah mengutusmu, memilihmu, wahai Musa, di atas manusia dengan kerasulan dariku dan dengan kalamku, yani kitab. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Allah berbicara kepada Musa secara langsung dengan suatu pembicaraan. Wa qala ta'ala fi sya'ni Taurat, begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Taurat, wa katabna lahu fil alwah min kulli syai'in mau'izatan wa tafsilan li kulli syai', dan kami tulis kepadanya di dalam alwah, di dalam lembaran-lembaran, dari segala sesuatu sebagai bentuk mau'izah, nasihat, wa tafsilan li kulli syai', dan penjelasan kepada segala sesuatu. Yang dimana ini merupakan dalil bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menulis, sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala yang menulis Taurat dan menurunkannya kepada Musa alaihissalam. Wa qala fi Isa, begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang Isa, wa atainahu al-injil, dan kami berikan kepadanya al-injil. Wa atayna Dawuda Zabura, begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Daud, dan telah kami berikan kepada Daud, yakni kitab Zabur. Wa taqaddama dhikruha bilafdi tanzil, begitu pula telah lewat penyebutannya dengan menggunakan lafad tanzil, yakni nazzala atau anzala, lafad apa? Penurunan, menurunkan. Wa qala ta'ala fi sya'nil Qur'an, begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang Al-Quran, lakinillahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi'ilmih wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi shahida, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mempersaksikan terhadap apa yang Allah turunkan kepadamu, Allah turunkan dengan ilmunya, wal malaikatu yashhadun, begitu pula para malaikat, mereka mempersaksikan, dan cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai saksi. Wa qala ta'ala fihi, begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Al-Quran, wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu ala nas ala mukthin wa tanazzalnahu wa nazzalnahu tanzila, begitu pula Al-Quran yang kami pisah, pilah-pilah, kami turunkan secara berangsur-angsur, agar engkau membaca kepada manusia, membacanya kepada manusia, menjelaskannya kepada manusia secara perlahan-lahan. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan dengan apa? Turunkan Al-Qur'an kepada manusia. Wa qala ta'ala wa innahu latanzilu rabbil alamin nazzala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu benar diturunkan oleh Rabb al-Alamin, Rabb alam semesta, yang dimana Allah menurunkannya melalui Ar-Ruh al-Amin, ruh yang terpercaya, yakni Jibril alaihissalam, ala qalbika, kepada hatimu, litakuna minal mundirin, agar engkau menjadi orang-orang yang memperingatkan manusia, bilisanin arabiyyin mubin, yang kami turunkan Al-Quran, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dengan menggunakan lisan Arab yang jelas. Wa qala ta'ala fihi, begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu likitabun aziz, sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir terhadap Al-Quran ketika datang kepada mereka, sesungguhnya itu merupakan kitab yang mulia, la ya'tihil batil, yang dimana Al-Quran tidak ada kebatilan, tidaklah datang dengan kebatilan, min baini yadaihi wala min khalfihi, di hadapan ataupun di belakangnya, tanzilum min hakimin hamid, yang Al-Quran itu merupakan kitab yang diturunkan dari zat yang maha hikmah, maha bijaksana, dan juga maha terpuji. Begitu pula al-ayat wa ghairuha kathirah, al-ayat wa ghairuha kathir, di mana ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal ini sangatlah banyak. Maka ayyuhal ahibbatil kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di sini asy-syekh menyebutkan bahwa ketika kita beriman kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala, itu maknanya adalah kita meyakini dengan keyakinan yang jazim bahwa kitab itu merupakan kitab-kitab yang diturunkan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, bukanlah merupakan suatu tulisan, suatu buku yang diada-adakan oleh manusia sebagaimana yang di dikatakan oleh orang-orang Malahidah yang mengatakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang menciptakan Al-Qur'an, adalah yang menyusun Al-Qur'an, sehingga kita dapatkan mereka menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai menurut mereka adalah orang yang paling pintar di muka bumi ini. Yang dengannya mereka, apa yang mereka maksud dengan mengatakan bahwasanya Rasulullah adalah orang yang paling pintar di muka bumi ini, yakni pintar sehingga dia, beliau sallallahu alaihi wasallam, menyusun syariat ini dari otak beliau, menyusun Al-Qur'an dari pemikiran beliau. Nah, ini yang dimaksudkan ketika orang-orang kafir menyebutkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang terpintar di muka bumi ini. Maka itu merupakan keyakinan yang salah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kitab-kitab dari yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas nabi dan para rasul itu merupakan hasil pemikiran dari para rasul dan para nabi tersebut. Sebagaimana orang-orang yang dimana orang-orang Malahidah, orang-orang yang tidak memiliki agama, mereka mengklaim bahwasannya kitab-kitab tersebut adalah buah pemikiran daripada para rasul dan juga para nabi. Maka kita sebagai seorang yang mukmin, sebagai orang yang beriman, wajib bagi kita untuk meyakini dengan keyakinan yang pasti, keyakinan yang jazim, keyakinan yang tidak ada keraguan di dalamnya, bahwa Al-Quran, begitu pula kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu benar diturunkan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kata Syekh berikutnya bahwa Allah meyakini bahwasannya itu merupakan kalamullah, hakikah secara nyata bahwasannya itu merupakan kalamullah. Dan ini yang harus kita yakini, dan tidak berkeyakinan bahwasannya Al-Quran, begitu pula kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, merupakan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang diciptakan. Sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Malahidah yang mereka menyebutkan bahwasannya Al-Quran itu adalah makhluk, adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini merupakan keyakinan yang salah. Keyakinan yang salah. Maka Al-Quran, begitu pula Al-Kitab, kita sebagai seorang mukmin harus meyakini bahwasannya itu merupakan kalamullah hakikatan secara nyata. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala yang berbicara dengan Al-Quran tersebut dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Maka ayuhal ahibbatil kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah taala di sini beliau menyebutkan tentang wahyu-wahyu atau kitab-kitab, jenis-jenis kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Maka para ulama rahimahumullah taala mereka menyebutkan bahwa wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul dan kepada para nabi itu terbagi menjadi tiga jenis. Terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama, ma yakunu ilhaman yukdzaf fi qalbi ar-rasul awin nabi min indillahi azza wa jalla. Nah, wahyu yang berupa ilham. Wahyu yang berupa ilham yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung ke dalam hati-hati para rasul dan para nabi. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allahu illa wahyan." Dan tidaklah dari bagi manusia Allah Subhanahu wa taala berbicara kepadanya kecuali berupa wahyu. Yang dimaksud adalah al-ilham yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam hati-hati mereka secara langsung. Begitu pula dalilnya dari hadis Jabir radhiyallahu anhum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Inna ruhal qudusi qad nafatha fi ru'i anna an-nafsa lan tamut hatta tastakmil rizquha wa ajaluha fattaqullaha wa ajmilit talab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesungguhnya Ruhul Qudus, yakni Jibril, telah meniupkan, yakni telah menyampaikan ke dalam hatiku bahwa jiwa tidak akan mati, tidak akan meninggal sampai sempurna rizkinya dan ajalnya. Maka bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan perbaikilah dalam mencari rizki. Maka di sini sebutkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni wahyu. Kemudian jenis yang kedua, ma yakunu min wara'il hijab, apa yang wahyu yang berupa pembicaraan yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung kepada para rasul atau kepada para nabi, namun di belakang hijab melalui adanya perantara antara Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala lakukan terhadap Musa. Wa kallamallahu Musa taklima, Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada Musa secara langsung, yakni di balik hijab, secara langsung namun di balik hijab, karena tidak akan mungkin seorang hamba melihat Allah subhanahu wa ta'ala di dunia secara langsung. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada Adam alaihissalam dan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Lailatul Mi'raj, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nurun kaan apa tarahu kaannaka tarah, yakni cahaya yang seakan hijabnya itu seperti apa, cahaya yang menghijabi antara Allah subhanahu wa ta'ala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini jenis yang kedua, jenis wahyu yang kedua yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada Rasul atau kepada Nabi namun melalui diperantarai oleh hijab. Dan yang ketiga adalah ma yakunu bi irsalir rusul, yaitu dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan melalui perantara ar-rusul, perantara utusan-utusan Allah dari kalangan malaikat, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan nazala bihir ruhul amin. Dan ini yang paling banyak terjadi di kalangan para rasul dan di kalangan para nabi. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan wahyunya melalui para utusan-utusan Allah dari kalangan para malaikat, yang sebagaimana kita pernah menyebutkan bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala ingin menyebutkan wahyu kepada ingin berbicara dengan wahyu, Allah subhanahu wa ta'ala berbicara yang kemudian didengar oleh Jibril alaihissalam yang kemudian Jibril pun menyampaikannya kepada yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari orang yang akan diberikan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama menyebutkan bahwa wahyu itu tidaklah terjadi kecuali dari tiga jenis ini. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang telah kita sebutkan tadi. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara' hijab aw yursila rasulan fayuha biidni ma yasha. Dan tidaklah bagi manusia untuk Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepadanya kecuali berupa wahyu, yaitu berupa ilham yang Allah subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam hati-hati mereka, atau melalui perantara dari belakang hijab, dari belakang tirai, sebagaimana yang Allah lakukan terhadap Musa, kemudian pula kepada Adam alaihi salam dan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aw yursila rasulan, atau Allah subhanahu wa ta'ala mengutus utusan, yakni para malaikat yang kemudian Allah memberikan wahyu dengan izinnya terhadap apa yang Allah inginkan, Allah kehendaki dari wahyu-wahyu tersebut. Maka ayyuhal ahibbatil kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian para ulama juga menyebutkan bahwa adapun bin nisbah ilal al-Qur'an, adapun jika berkaitan dengan Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengabarkan bahwa beliau wahyu datang kepada beliau melalui dua jalan. Melalui dua jalan. Yang pertama an ja'ahu sautun ka'annahu silsilatun ala Safwan. Bahwa saya datang suara kepada beliau seakan-akan rantai yang digesek di atas batu yang mulus. Rantai yang digesek di atas batu yang mulus. Yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan huwa asyaddu alayya. Ini yang paling keras atas beliau, yang ini paling berat. Paling berat sebagaimana diriwayatkan dalam beberapa hadis. Yani ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, yani bagaimana mereka para sahabat mengetahui Rasulullah sedang turun wahyu kepada beliau, yaitu keadaan beliau yang seakan-akan keras. Maka ini yang pertama datang suara kepada beliau seakan-akan suara tersebut seperti suara rantai yang digesek di atas batu yang mulus. Yang kedua annahu ya'tihi Jibril bisuratir rajul, yaitu Jibril datang kepada beliau dengan surah ar-rajul, dengan bentuk laki-laki. Dengan bentuk apa? Laki-laki. Yani, dan ini terjadi beberapa kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril dengan bentuk, tidak dengan bentuk aslinya, namun menyerupai laki-laki. Nah, maka ini merupakan jenis-jenis wahyu, begitu pula jenis-jenis bentuk kitab, sebagaimana pula ada di sana Alkitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dalam bentuk alwah, sebagaimana yang diturunkan kepada Musa alaihissalam. Sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menulis Taurat atau menulis alwah tersebut secara langsung dengan tangan Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan akan keutamaan, yakni salah satu keutamaan daripada Taurat dari kitab-kitab yang lainnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menuliskannya secara langsung, sebagaimana wa katabna lahu fil alwah, dan kami tulis kepada Musa yakni At-Taurat di lembaran-lembaran dari segala sesuatu yang berupa mau'idhah dan penjelasan kepada segala sesuatu. Maka kita sebagai seorang mukmin, yaitu kita beriman, sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu pula bahwa kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, baik yang diturunkan yakni baik yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya secara khusus, yakni seperti Al-Qur'an, At-Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, ataukah kita dan juga kita tetap beriman kepada Allah, kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan secara jumlah, yang disebutkan tanpa menggunakan nama-namanya. Begitu pula kita meyakini dengan keyakinan yang pasti bahwasannya seluruh kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu diturunkan dari sisi Allah, bukan merupakan perkara yang dibuat-buat. Bukan merupakan perkara yang dibuat-buat. Dan itu merupakan kalamullah hakikah. Merupakan kalamullah hakikah. Kemudian berkata rahimahullahu ta'ala, ma manzilatul Quran minal kutubil mutaqaddimah. Apa kedudukan Al-Quran di hadapan dari kitab-kitab yang telah lewat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman fihi tentang Al-Qur'an, wa anzalna ilaikal kitab bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Dan telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Kitab, yani Al-Qur'an, dengan al-haq sebagai pembenaran terhadap apa yang diturunkan sebelumnya dari kitab-kitab yang lain, begitu pula muhaiminan alaih sebagai apa, hakiman alaih, syahidan sebagai saksi dan sebagai hakim terhadap kitab-kitab yang sebelumnya. Itu makna daripada muhaimin, yakni sebagaimana kata para ulama bahwa makna daripada muhaiminan yakni syahidan wa hakiman alal kutubil mutaqaddimah, sebagai syahid, saksi dan hakim terhadap kitab-kitab yang sebelumnya, sebagaimana pula akan disebutkan oleh Asy-Syaikh. Wa ma kana hadzal Qur'an ay yuftara min dunillah walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Dan tidaklah Al-Qur'an ini bukanlah Al-Qur'an ini adalah sesuatu yang dibuat-buat oleh selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan dalil bahwa Al-Qur'an itu merupakan kalamullah hakika, merupakan diturunkan kalamullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukanlah sesuatu yang dibuat-buat, bukanlah sesuatu yang dibuat-buat oleh manusia ataukah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disebarkan oleh orang-orang kafir. Walakin dan juga bahwasanya Al-Qur'an itu merupakan tasdiqal ladzi baina yadayhi, sebagai pembenaran terhadap kitab-kitab yang telah lewat. Wa tafsilal kitab, begitu pula sebagai penjelas yang menjelaskan terhadap kitab-kitab yang telah lalu. La raiba fi, tidak ada keraguan padanya, itu merupakan dari Rabb semesta alam, yakni Al-Qur'an. Wa qala ta'ala, wa ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Tidaklah Al-Qur'an itu merupakan, bukanlah Al-Qur'an itu merupakan suatu pembicaraan atau suatu yang dibuat-buat, akan tetapi merupakan pembenar terhadap kitab-kitab yang telah lalu dan sebagai penjelasan kepada segala sesuatu, begitu pula merupakan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan ini menunjukkan akan kedudukannya Al-Qur'an terhadap kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi Al-Qur'an merupakan kitab yang membenarkan dan mengoreksi terhadap kitab-kitab yang sebelumnya. Berkata ahlu tafsir muhaiminan mu'taminan wa syahidan ala ma qablahu minal kutub wa musaddiqan laha, yani muhaiminan mu'taminan, yang dipercaya, syahidan sebagai saksi atas apa yang diturunkan sebelumnya daripada kitab-kitab, dan sebagai kitab yang membenarkan kepada kitab-kitab yang sebelumnya. Yani yusaddiqu ma fiha minas sahih, yani Al-Qur'an membenarkan apa yang berada pada kitab-kitab yang lainnya dari perkara-perkara yang sahih. Wa yanfi ma waqa'a fiha min tahrifin wa tabdilin wa taghyir, dan Al-Qur'an pun menafikan, meniadakan apa yang terjadi pada kitab-kitab yang terdahulu, pada kitab-kitab terdahulu dari perubahan, dari pergantian dan penyimpangan, penyelewengan. Wa yuhkam 'alaiha bin naskhi aw at-taqrir, yang kemudian menghukumi kitab-kitab tersebut dengan an-naskh, yakni dihapus dengan hukum yang baru. Aw at-taqrir, atau menetapkan hukum yang lama. Wa li hadza yaqda'u lahu kullu mutamassik bil kutubil mutaqaddimah mimman lam yanqalib 'ala 'aqibaih. Oleh karena itu maka Al-Qur'an itu orang-orang yang berpegang dengan kitab-kitab yang sebelumnya harus tunduk kepadanya. Harus tunduk kepada Al-Qur'an dari kalangan orang-orang yang belum berubah agama mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, alladzina atainahumul kitaba min qablih hum bihi yu'minun, dan orang-orang yang kami berikan kitab dari sebelumnya, yakni sebelum Al-Qur'an, yang mereka beriman kepadanya. Wa idza yutla 'alaihim qalu amanna bihi, Dan ketika dibacakan atas mereka Al-Quran, mereka mengatakan kami beriman kepadanya. Innahul haq, bahwasanya itu adalah kebenaran. Min Rabbina, dari Rabb kami. Inna kunna min qablihi muslimun, yang kemudian yang kami sebelumnya merupakan kalangan orang-orang yang muslim, yang berserah diri. Wa ghairi dzalik. Maka di sini Asy-Syaikh menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an, yakni kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sebagai memiliki kedudukan yang sangat penting, memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan kitab-kitab yang sebelumnya. Bahwasannya Al-Quran itu menghapus kitab-kitab yang sebelumnya, yakni membenarkan dengan membenarkan apa yang benar daripada kitab-kitab yang sebelumnya, dan mengoreksi apa yang diubah, diganti, diselewengkan dari kitab-kitab yang sebelumnya oleh manusia. Begitu pula menasakh, yakni mengganti hukumnya dengan hukum yang baru, atau menetapkan hukum yang lama namun tetap dengan apa? Hukum Al-Qur'an. Yang dimana para ulama menyebutkan la dina illa ma dzakarallahu fil Qur'an. Tidak ada agama yang sahih kecuali apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Walal ibadah illa fil Qur'an. Dan tidak ada ibadah yang sahih kecuali ibadah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Fala taqabbalullahu minal yahudi wan nasara ba'da inzalil Qur'an illa ma tadammanathu hadzal Qur'an. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan atau ibadah dari kalangan orang-orang Yahudi dan orang Nasara setelah diturunkannya Al-Qur'an, kecuali apa yang dikandung oleh Al-Qur'an itu sendiri. Yani orang-orang umat-umat setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah diturunkannya Al-Qur'an, mereka tidaklah memiliki keluasan kecuali harus tunduk kepada Al-Qur'an. Harus tunduk kepada Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, lau kana Musa hayyan, seandainya jika Musa alaihi salam dalam keadaan hidup sekarang ini, ma wasi'ahu illa anittaba'ani, tidaklah memungkinkan bagi dia kecuali wajib bagi dia untuk apa? Mengikutiku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakni apa namanya, agama-agama yang terdahulu terhapus dengan apa? Dengan diturunkannya Al-Quran, dengan agama kita Al-Islam, dan dengan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Quran ini dianggap sebagai nasikhan lil kutub al-mutaqaddimah, sebagai penghapus hukum yang ada pada kitab-kitab yang sebelumnya, dikarenakan Al-Quran itu ja'alallahu kitaban linnasi ajmain, merupakan kitab yang diturunkan kepada seluruh manusia. Begitu pula diantara keutamaan dan kedudukan Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran dari at-tahrif, dari penyimpangan, dari at-tabdil, dari penggantian, dari at-taghyir, dari perubahan, baik az-ziyadah, baik penambahan pengurangan, yang dimana Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjaga Al-Qur'an itu. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kami, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an, yakni adz-dzikra, yakni Al-Qur'an, dan kamilah yang menjaganya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an itu baik secara lafaz maupun secara makna. Berbeda dengan kitab-kitab yang sebelumnya. Maka tidaklah kita dapatkan kitab-kitab yang sebelumnya sekarang kecuali telah berubah, diselewengkan lafaz-lafaz dan makna-maknanya. Berbeda dengan Al-Qur'an. Yani tidaklah ada orang-orang yang ingin mengubah Al-Quran kecuali di sana Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada orang-orang yang menjaga apa? Al-Qur'an. Maka ini menunjukkan akan kedudukan Al-Qur'an yang tinggi dibandingkan di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan daripada kitab-kitab yang sebelumnya. Yang dimana wajib bagi orang-orang yang orang-orang yang mereka diturunkan kitab kepada mereka sebelumnya pada zaman sekarang ini setelah diturunkannya Al-Quran bagi mereka untuk beriman kepada Al-Quran. Sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di ayat yang disebutkan oleh Syekh di sini tentang orang-orang yang masih belum berubah agama mereka. Mereka yang masih berpegang dengan benar terhadap agama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul mereka dari Rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari mereka yang belum berubah agama mereka, masih murni agama mereka, yang di mana mereka menyebutkan bahwasannya wa idza yutla alaihim, dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, qalu amanna bihi, kami beriman kepada Al-Qur'an. Innahul haqqu min rabbina, itu merupakan nyata hak kebenaran yang datang dari Rabb kami. Maka tidaklah orang-orang yang masih berpegang dengan kitab-kitab yang sebelumnya, dengan agama yang sebelumnya, kecuali mereka akan beriman kepada Al-Qur'an, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang bisa kita ambil pada pertemuan kali ini. Subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddal barakallahu fikum walhamdulillahi rabbil alamin.